Tuhan, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, kami ingat, kami sadar, Engkau menghendaki kami menjadi orang yang percaya, yang taat. Karena itulah orang-orang yang Engkau kasihi. Bukan sebaliknya, kami memberontak, kami tidak taat, sekalipun kami kerap kali memberikan persembahan. Namun, bukan itu yang Kau kehendaki. Tuhan, terima kasih. Pujian kerap kali mengingatkan kami. Pujian masuk ke dalam jiwa kami. Bahkan pujian menjadikan kelegaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami yang setia, Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara. Saudara, kita akan belajar kembali tentang kitab Kejadian, Saudara ya. Dan kali ini kita melihat ya dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu bagaimana sikap seseorang ya terhadap kesetiaan Allah. Jadi Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan setia. Tuhan menepati janjinya. Tetapi Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan, Tuhan yang kemudian ya sekalipun dia tidak pernah merubah janjinya, tetapi dia Tuhan yang bisa mendisiplin, bisa menghukum, ya bahkan umatnya pun kalau kita melihat ya ketika umat Israel itu tidak setia, maka dia 40 tahun harus ada dalam perjalanan di padang gurun, ya banyak kali kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang kurang tepat karena kita berpikir Tuhan setia, Tuhan tidak pernah berubah, lalu kemudian kita seenaknya, Saudara ya. Tidak demikian, Saudara ya. Karena itu kita belajar bagaimana sikap kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-15 kita akan baca secara bergantian. Kejadian pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Saudara. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita baca secara bergantian ya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Iya, saya ulangi ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya, apa yang Saudara ingat tentang Abram atau Abraham? Siapakah Abram atau Abraham itu? Saudara, kemarin pertanyaan ini juga saya sampaikan ke dalam persekutuan doa pagi. Dan saya sungguh bersyukur, saudara ya, tanpa kita sadari, ya, kita tidak pernah ingat hal-hal yang negatif apa yang dilakukan Abraham. Tetapi kita mengingat apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Itulah yang sekarang ini Bapak Ibu ingat, ya. Abraham akan menjadi bapa orang percaya. Abraham adalah orang yang beriman. Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan. Padahal kalau kita melihat pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Padahal ayat pasal yang sama, perikop yang pertama, Abraham dipanggil dan dia taat. Tetapi perikop di bawahnya belum ganti pasal, saudara ya. Abraham sudah ketakutan ketika dia menghadapi kelaparan, lalu mau ke Mesir, dia ketakutan. Jangan-jangan nanti saya dibunuh karena istri saya cantik sekali. Saudara, saya iseng-iseng dan ketika saya membaca bagian ini saya teringat, memang Abraham itu umurnya berapa gitu ya. Ketika dipanggil Tuhan umurnya berapa? Lalu Sarai itu umurnya berapa, saudara? Kenapa dia ketakutan? Saya bayangkan berarti Sarah itu, saudara ya, cantik sekali, saudara ya. Bayangkan umur 70 tahun aja Abraham masih ketakutan nanti dia orang Israel, orang Mesir bisa tertarik sama dia. Dan ternyata betul, saudara ya, para pegawai Mesir, Firaun pun tertarik sama Sarah. Umurnya berapa? 70 tahun, saudara ya. Jadi saya iseng-iseng saya ingin tanya kepada saudara, kecantikan itu berkat atau bencana, saudara ya? Membawa sukacita atau membawa khawatir, saudara ya? Karena kecantikan Sarai, maka Abraham ketakutan kalau-kalau orang tahu dia istri saya dibunuh deh karena menginginkan istri saya. Kalau gitu kamu nanti bohong deh, ngomong saja kamu adik saya, jadi saya selamat. Bukan hanya selamat, saudara ya, sama Firaun, karena kebohongannya dia diselamatkan dalam tanda kutip nih, saudara ya. Kemudian dikasih kambing domba, dikasih fasilitas. Tapi apakah Tuhan menyetujui hal itu? Kutuk ditimpakan atas Mesir. Saudara, mari berpikir ulang tentang kecantikan. Mari berpikir ulang kalau saudara mengejar hanya masalah kecantikan belaka, saudara ya. Saudara, Abraham, orang yang kita ingat, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang patuh. Tetapi itu bukan terjadi dengan seketika. Dia dipanggil Tuhan, dia percaya. Tapi kemudian dia bohong. Dia ketakutan. Terus dalam perjalanannya, engkau akan menjadi umat pilihan. Abraham percaya? Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Abraham percaya? Tuhan, mana mungkin? Saya enggak punya anak. Paling pembantuku yang akan jadi menikmati ahli warisku. Jadi saya tanya sekali lagi, Abraham orang percaya? Abraham orang percaya, benar. Tetapi ada proses yang panjang yang sampai puncaknya kita tahu. Ketika dia diberi anak satu-satunya. Iska apa Ismail anaknya? Hah? Iska apa Ismail? Jangan salah, saudara ya. Kalau saudara ngomong ini Idul Kurban kemudian Ismail, saudara ya. Data itu boleh di cross check, saudara ya. Saya kalau saya tidak mau berdebat, saudara ya, dan saya menghargai orang lain, silahkan. Tapi saya cuman iseng saja. Alkitab itu ada usianya, saudara ya. Dan yang asli dan yang palsu itu biasanya yang duluan atau yang belakangan. Yang asli itu yang duluan atau yang belakangan. Kalau ada tulisan ini tahun 50, ini kemudian tahun 90. Terus bertentangan, yang asli yang mana? Yang tahun 90 atau yang tahun 50? Saudara, itu tidak perlu diberdebatkan, saudara ya. Itu masalah iman, saudara ya. Tetapi kita tahu iman kita bukan sekedar iman yang kosong, tetapi iman yang berdasarkan firman, yang berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Saudara, kita tahu anak satu-satunya Iska diminta oleh Tuhan, bahwa disitulah Abraham berhasil. Saya ingin katakan proses dia menjadi bapa orang percaya, proses dia menjadi bapa orang yang taat, yang beriman, satu proses yang panjang. Dan puncaknya Abraham diminta untuk mempersembahkan Iska. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan umat percaya? Kerap kali kita menganggap bahwa ketika saya berdoa disembuhkan, lalu saya percaya Tuhan, lalu saya jadi orang Kristen, lalu saya jadi pelayan Tuhan, lalu saya jadi hamba Tuhan. Tetapi sikapnya bukan sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, kita tahu Abraham tidak serta-merta kemudian jadi orang percaya. Ada jangka waktu yang lama. Ada ujian yang harus dilewati. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu menunjukkan siapakah dirinya. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-15, terus tentang cerita Abraham, maka Tuhan kembali mengingatkan janjinya. Tuhan mengingatkan lagi janjinya. Dan dia, ya saudara ya, kalau kita lihat satu bagian yang menjadi konfirmasi di dalam 2 Timotius 2. Mari kita melihat 2 Timotius 2, saudara. Kalau sudah mendapatkannya, saudara lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Di sana Timotius menuliskan demikian, ya. Awalnya dia berkata, "Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia, Yesus, akan menyangkal kita." Ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, ini ada satu perjanjian, ada satu covenant. Ya, ini beda dengan sekedar promise atau janji, saudara ya. Tetapi covenant menunjukkan bahwa Tuhan ketika dia menunjukkan janjinya, dia bukan sekedar berjanji kepada orang lain, kepada manusia, tetapi dia berjanji kepada dirinya sendiri. Ketika dia berkata, aku akan memberikan tanah ini menjadi tanah perjanjian, maka Abraham, sekalipun dia gagal, sekalipun dia tidak setia, Tuhan tetap memberikan tanah perjanjian itu sebagai tanah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan antara janji, ya, ada satu dua buku yang memang sekarang mulai diikutin, saudara ya. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak mau menggunakan kata janji, saudara ya. Dia selalu lebih memakai kata covenant, itu bahasa Inggris, saudara ya. Tetapi itu beda dengan janji yang kita pahami. Karena janji yang kita pahami itu adalah janji yang satu level, saudara ya. Manusia berjanji dengan manusia. Tetapi covenant itu adalah perjanjian antara Allah sang pencipta kepada manusia. Allah yang mutlak, Allah yang sempurna, dia melakukan perjanjian atau covenant terhadap manusia yang fana, manusia yang mudah ingkar, ya. Lalu Allah memberikan janjinya itu, Allah tidak pernah menyangkal dirinya. Inilah perjanjian Tuhan. Karena itu ketika kita mengambil satu tema, Tuhan yang setia, atau kita melihat kesetiaan Tuhan, saudara tidak perlu ragu lagi. Kalau Tuhan berkata, dia akan melindungi saudara, dia akan memberkati saudara, dia akan menjamin keselamatan saudara, Saudara jangan pikir yang ngomong itu manusia. Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta maaf saudara ya, jangan ngobrol di dalam ibadah ya. Dengan hormat saya ingin kita serius membaca Alkitab. Jangan ngobrol terus, saya memperhatikan saudara semua ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, itu perkataan Allah. Karena itu ketika kita percaya kepada dia, Tuhan berkata, kamu pasti selamat. Kamu pasti selamat. Tetapi Tuhan tahu, ya, bukan hanya orang yang berkata dengan mulut aku percaya. Tapi orang yang dari hatinya berkata aku percaya kepada Tuhan. Itulah dia yang diselamatkan oleh Tuhan. Satu poin yang kita ingat, Tuhan setia. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia bukan sekedar berjanji, tetapi dia melakukan covenant-nya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, kalau Tuhan berkata, maka kita tidak perlu meragukan. Belajar dari Abraham. Mulai dari ayat yang ke-12 ketika kita belajar bagian ini, saudara, ketika Abraham dipanggil, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini konteksnya adalah Abraham belum mengenal Yehova, Yahweh. Abraham belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia dipanggil, dia taat. Lalu luar biasanya saudara, kalau kita perhatikan mulai dari pasal 12 sampai terus pasal 18. Saudara, ini ada hal yang luar biasa yang dilakukan Abraham. Memang dia tetap manusia. Dia punya kegagalan. Dia punya dosa. Tetapi Allah tetap setia. Dia memanggil, dia akan memberikan tanah perjanjian, dia tidak mengingkari janjinya. Lalu apa yang kita bisa pelajari terhadap Abraham, saudara? Abraham, kalau saudara membaca, ya, mulai dari Kejadian 12, ketika dia dipanggil, diberi tempat, ketika dia sampai beristirahat, apa yang dilakukan dia? Dia mendirikan mesbah. Ya. Dia mendirikan tempat untuk berdoa. Saudara, kita yang punya latar belakang Tionghoa atau agama atau kepercayaan, sebenarnya bukan agama, saudara ya, keyakinan, kepercayaan kepada leluhur, kerap kali di rumah-rumah itu ada tempat, apa itu saudara namanya? Tempat sembahyang, ya. Atau dengan kata lain itu dikatakan mesbah, saudara. Saudara, saya yakin ajaran ini asal mulanya dari mana? Saya yakin ini juga berasal dari Tuhan, saudara ya. Saya tidak berkata iman kepercayaannya, saudara. Tapi bagaimana seseorang kemudian membuat rumah abu, rumah persembahan. Atau tempat-tempat yang dipakai untuk mempersembahkan. Jadi satu hal yang saya garis bawahi, ya, kalau kita baca kemudian pasal 12, lalu Abram mendirikan mesbah. Ketika dia di satu tempat dikatakan lagi, lalu Abram mendirikan mesbah. Artinya dia tahu, sekalipun saudara ya, waktu dia dipanggil dia gak ngerti loh siapa Tuhan itu. Dia gak tahu, saudara ya. Saudara, saya ingat ada seorang anak muda. Dia belum kenal Yesus, ya. Dia rajin ibadah tetapi bukan kepada Yesus. Sampai satu kali dia mengalami satu guncangan iman. Lalu dia mulai cari-cari tentang kebenaran. Lalu yang menariknya, saudara ya, ketika dia dalam guncangan iman itu, kemudian dia mulai tanya baik kepada pemimpin agamanya, kepada orang-orang yang lebih senior, termasuk satu kali dia bertanya kepada saya. Dia ingin berkata, Tuhan itu siapa? Saya, saudara, kalau ini pertanyaan di ujian, saya bisa tulis, saudara ya. Tapi ini masalahnya bukan sekedar saya ngomong Tuhan itu Yesus, bukan itu, saudara ya. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Lalu saya berpikir, kalau saya jelaskan dengan kata-kata saya, dengan pemahaman teologi saya, dengan kemampuan saya sadar dia belum tentu mengerti kata-kata saya. Misal saya ngomong ada Roh Kudus, dia bingung, Roh Kudus apa ya? Roh Kudus dia tahu, saudara ya. Roh Kudus dia gak ngerti, dia awam bahasa itu. Akhirnya dalam kebingungan saya paham, ini saya menjelaskan akan sia-sia. Bahkan kalau saya jelaskan dia bisa bingung lagi. Lalu saya ngomong begini loh, saya ngomong sama anak muda ini. Saya kenal Tuhan saya. Saya mengerti bagaimana dia berkarya dalam hidup saya. Tetapi apa yang kamu alami itu nantinya berbeda dengan saya. Jadi saya ngomong pada kesimpulannya, kenallah Tuhan dengan caramu sendiri. Berdoalah, dan kemudian saya katakan, coba berani katakan sebut nama Yesus Tuhan atau Yesus atau Tuhan, aku ingin mengenal engkau. Saudara, beberapa minggu kemudian dia ketemu lagi, saudara ya. Dia ngobrol lagi. Waktu dia ngobrol lagi, dia bercerita, Pak, ketika saya mulai berdoa dengan cara yang berbeda, ketika saya mulai berdiam diri, memikirkan sang kebenaran itu, saya tidak mendapat jawaban, dia ngomong gitu. Tapi hati saya ketika berkata Tuhan Yesus, ada ketenangan. Ketika saya mengalami kesulitan, saya mulai seperti Bapak ngomong berdoa, saya tenang. Padahal masalahnya juga enggak selesai. Saya ngomong, itulah Tuhan yang hidup. Tuhan bukan Tuhan yang mati. Dan Tuhan yang memberikan damai dalam hatimu, itulah Yesus yang saya sembah, yang saya layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak muda ini setahun kemudian dia datang lagi ngomong, Pak, boleh ikut kelas katekisasi. Dan akhirnya dia menjadi seorang pengikut Tuhan, saudara ya, sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan perlu waktu, perlu pergumulan, perlu sampai dia kemudian bertemu dengan Tuhan. Saudara, Abraham pada mulanya juga tidak mengenal, ini yang nyuruh saya siapa? Tapi dia ada ketaatan. Dan pengenalan akan Tuhan itu bertambah, bertambah, terus bertumbuh, bertumbuh, sampai pada akhirnya, tentunya kita tidak tahu bagaimana Tuhan berpikir, tetapi yang jelas dari sisi Abraham, dia menunjukkan kesetiaannya, dia menunjukkan imannya, dia menunjukkan hormatnya dengan memberikan persembahan atau mendirikan mezbah. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdasarkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara apa yang saudara alami? Kalau hari ini saudara datang beribadah ke tempat gereja, apa tujuan saudara datang ke tempat ini? Apakah seperti Abraham ingin bertumbuh imannya, ingin membawa persembahan kepada Tuhan? Atau saudara jangan-jangan belum tahu? Kalau belum tahu, ya gak apa-apa saudara ya. Saya bisa memaklumi saudara ya. Di gerejanya Rick Warren saudara ya. Kalau gak salah Rick Warren saudara ya, saya lupa. Gerejanya besar sekali, tapi gerejanya itu ada sekat-sekatnya. Mungkin bukan gerejanya Rick Warren, saya lupa. Atau salah satu program dari pendeta Rick Warren saudara ya. Gereja itu cukup unik karena gereja itu ada sekat-sekatnya dalam pengertian gini. Saudara boleh duduk di depan, saudara boleh duduk di ruang belakang, saudara juga boleh ada di halaman, terserah. Ya. Saudara yang mau beribadah kepada Tuhan, dia berkata, mari datang beribadah dengan sikap yang hormat. Dia berkata demikian. Tapi kalau saudara, enggak, saya belum kenal Tuhan, saya mau coba mengenal Tuhan. Ya silahkan saudara di ruangan kedua. Saudara di situ mau nyanyi, mau enggak, terserah. Mau kasih persembahan atau enggak, terserah. Tapi kalau saya kan cuman driver, saya ini cuman nganter, saya ini pembantu, saya tidak mau ibadah, saya cuman mau di halaman saja, silahkan. Dengan kata lain, Rick Warren ini menyadari ada orang yang dia datang mau beribadah, ada yang datang dengan tujuan yang lain. Karena itu dia memberikan tempat yang berbeda, saudara. Kalau orang yang ingin beribadah, supaya dia tidak diganggu orang lain, dia kasih tempat khusus untuk beribadah. Gak boleh ngomong di situ. Gak boleh. Ya disuruh berdiri, nyanyi, gak boleh yang lain-lain. Fokus kepada Tuhan. Tapi yang di baris berikutnya, boleh. Mau ngomong, mau apa, silahkan. Karena ada sekatnya, ada jadi tidak mengganggu. Saudara, Rick Warren ingin mengatakan ada banyak orang yang mulai dari orang yang belum mengenal, kemudian orang yang ingin mengenal, sampai orang yang beribadah. Saudara, kita belajar dari Abraham, pertama kali dia dipanggil Tuhan, dia sudah menunjukkan ketaatannya. Tapi dia gagal, dia bohong, dia kurang percaya. Terus dia diuji. Dan akhirnya dia berhasil menjadi orang beriman. Dan sikap ini ditunjukkan setiap kali dia mendapat suara Tuhan, langsung dia mendirikan mezbah, dia memberikan persembahan. Itu zaman dulu, saudara ya. Nah kalau zaman sekarang bagaimana? Saudara silakan datang, ya. Berlututkah, berdiam dirikah, berdoa. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa membawa persembahan. Nanti ada waktu persembahan, saudara bisa masukkan. Tapi kalau saudara bertanya gini, Pak, saya kan bukan yang di ruang pertama, saya ini baru mau mengenal Tuhan. Jadi di tempat yang orang bisa ngomong di sana, ya, di Rick Warren, di bagian orang yang luar katakan begitu, tidak diedarkan kantong persembahan. Kantong persembahannya ditaruh di depan pintu, kamu mau kasih silahkan, gak kasih silahkan. Karena bagi orang yang belum mengenal Tuhan, ketika diminta untuk memberi persembahan, dia akan berkata, ini pajak ya, ini sumbangan sukarela ya. Saudara, persembahan itu bukan sumbangan, persembahan itu bukan sedekah, persembahan juga bukan hadiah, tapi persembahan itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Abraham mendengar Lot saudaranya ketika dia berpisah, kemudian dia di Sodom, kemudian tanah itu direbut oleh para raja-raja. Begitu Abraham mendengar, dia maju berperang, dia balik rebut Lot dengan seluruh pasukannya, kemudian dia membawa harta rampasan. Lalu ketika dia bertemu dengan Melkisedek, langsung perpuluhan yang terbaik dia berikan ke Melkisedek. yang saya enggak tahu, yang muncul dalam pertanyaan saya, bagaimana dia tahu bahwa itu adalah Tuhan atau wakil Tuhan? Ya. Tapi paling tidak saya meyakini orang-orang demikian ketika mengerti, ya saudara ya, dia mendapatkan ketenangan atau damai. Sehingga dia tahu, oh ini si Melkisedek ini dia hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kesetiaannya. Tapi di sisi yang lain, sebagai umat Tuhan, kita, saudara dan saya, dituntut untuk hidup sebagai orang beriman. Roma pasal 1 ayat yang ke-17 berkata demikian, saudara ya. Saya akan bacakan untuk saudara, Roma 1 ayat 17. Saya baca mulai dari ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di antaranya nyata kebenaran Allah, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalimat yang terakhir, saudara ya, di dalamnya, di dalam Injil, di dalam Tuhan, saudara ya, di sini dikatakan ya, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah itu? Di sini dikatakan yang bertolak dari iman. Awalnya dari iman. Terus kemana? Memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi hari ini kalau kita belajar dari Abraham, ya, dan di sini dikatakan dari ayat 15, pasal 15 ayat yang ke-6, ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Disinilah kita memahami Abraham sebenarnya bukan orang benar, tapi dibenarkan karena iman kepercayaannya. Saudara dan saya juga bukan orang benar. Kita jangan merasa diri kita paling benar, orang benar. Tidak, kita orang yang ada dosanya. Tetapi Tuhan membenarkan saudara ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, sebagai orang yang percaya, bagaimana saya dan saudara hidup? Mari kita hidup awal kehidupan kita karena iman. Prosesnya berjalan menuju kepada iman. Kehidupan kita dipimpin oleh iman. Jadi jangan lagi sekedar berusaha sendiri dalam hidup kita. Ya, tapi andalkanlah iman. Iman itu apa sih? Iman itu satu keyakinan, itu kehendak Tuhan. Ada orang yang lagi naksir gitu, saudara ya. Saya enggak usah sebutkan namanya, saudara ya. Dia karena sudah putus dari yang sebelumnya, kemudian dia cerita ya, kemudian dia naksir sama seorang perempuan, saudara ya. Dia berkata, ya kelihatannya saya cocok, saya tertarik sama dia, saudara ya. Lalu singkat kata saya ngomong gini, kamu yakin ini adalah dari Tuhan? Yakin sih se, dia panggil saya gitu ya, tapi memang kok kelihatannya tidak mungkin. Sekarang aja yang deketin dia udah banyak cowok gitu ya. Yang memperhatikan dia banyak cowok, saya tempatnya jauh, ketemu juga setahun sekali belum tentu. Saya ngomong gini, kamu orang Kristen, kamu anak Tuhan, sekarang wujud nyatakan, kalau kamu anak Tuhan, Tuhan akan melindungi kamu. Kalau itu kamu yakin dari Tuhan, tunjukkan sikapmu yang baik. Ketika memberikan perhatian pertama, pria lain juga ikut memberikan perhatian. sampai akhirnya dia begini, ah rasanya saya udah capek nih, udah gagal. Saya terus menghibur dia, gini loh, hidup kita itu bukan sekedar masalah usaha kamu. Kalau kamu percaya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan yang akan memimpin kamu. Saya kemudian bercerita panjang lebar, saya tidak ngomong gini. Kalau dengan teknik saya ngomong begini, saya bisa mengerti, mendapatkannya. Tetapi sekali lagi, saya tidak mau cara ini, teknik ini, hanya kemudian saya memakai di luar kehendak Tuhan. Saya ngomong ini sebuah pelanggaran. Saya bimbing dia, saya kasih tahu, kamu harus menunjukkan iman, kesetiaan, terus tunjukkan kondisimu bahwa engkau mengasihi dia. Soal dia tidak mengasihi kamu, dia tidak memperhatikan kamu, bodoh amat. Tapi tunjukkan konsisten bahwa kamu mengasihi dia dengan sabar. Saudara, dalam keputusasaannya, saya ajak dia berdoa, saudara ya. Bukan supaya dapat perempuan itu, cewek itu, tidak. Tapi saya berdoa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kamu mendapatkan pasangan bukan sekedar pilihanmu, tetapi pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat kata, dalam keputusasaannya, kemudian dia, ya sudah, habis berdoa, dia lega, saudara ya. Dapat gak dapat, yang penting saya dikasihi Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Langsung saya ngomong amin. Jadi poinnya bukan masalah kamu berjodoh dengan dia atau tidak. Bukan. Tapi bagaimana kamu bergantung kepada Tuhan hidup sebagai orang beriman. Tanpa diduga sih saudara ya. Saudara, saya mendengar kabar hari ini dia sudah jadian, saudara ya. Saudara, padahal sebelumnya ngomong, aduh gak mungkin, gak mungkin. Saudara, saya tidak ingin katakan bahwa kemudian kita beriman, lalu keinginan kita dipenuhi. Saya tidak ingin berkata begitu. Tapi poinnya adalah, hiduplah dengan iman. Yang lain-lain itu bonus. Saudara, dalam memimpin gereja ini, saya ingin mengajak saudara, mari beriman. Jangan pakai cara sendiri. Ya. Saya ingin bukan hanya gereja secara skop besar, tapi pribadi-pribadi saudara ketika mengalami masalah, mari hidup beriman. Kemarin saya tanya, contohnya apa hidup beriman? Ya. Seorang majelis kemudian katakan, gampang pak, itu loh janda miskin, dia tinggal punya uang sedikit, dia berikan persembahan itu kepada Tuhan. Janda Sarfat, tepung yang seharusnya dimakan habis, dia berikan dulu kepada Elia. Dan akhirnya tepung dan buli-buli itu tidak pernah habis. 5 roti dan 2 ikan menunjukkan iman seorang anak kecil. Yang memberi makan 5.000 orang. Saudara, kalau hari ini gereja, karena kepintaran manusia, kepintaran orang-orang yang memimpin, kemudian menyingkirkan Tuhan, lalu tidak menggunakan iman dalam memimpin gereja, mau dibawa kemana gereja ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Abraham, satu keyakinan, Tuhan setia. Amin. Tuhan setia. Amin. Ini tidak boleh lepas. Tuhan setia. Apapun yang saudara alami dalam kesulitan pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kesulitan dan segala macam, dia yakin Tuhan tidak pernah melepaskan dia. Itu Tuhan setia. Sudah, itu harga mati. Pertanyaannya bukan itu, saudara ya. Bagaimana sikap saya dan saudara? Hidup sebagai orang beriman yang senantiasa mendirikan mesbah Tuhan. Ya, mendirikan mesbah Tuhan, kalau zaman dahulu Abraham kemudian membawa batu, menyusun batu gitu ya, dengan sederhana ya, tidak seperti bakar sampah saudara ya. Oh, ini orang Saudara pernah ngerti orang Papua bakar batu, saudara? Batunya dibakar, setelah itu terus apa? Babi itu dibuka, dimasukin batu, dimasukin ke dalam lubang seperti bakar sampah sih saya lihat ya. Saudara, membuat persembahan tidak pernah begitu. Mesbah Tuhan tidak pernah seperti itu. Beda sekali. Mesbah Tuhan selalu ada batu. Ya. Terus kemudian ada kayu-kayu, kemudian lemak, kemudian daging dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu zaman dulu, saudara. Hari ini bagaimana? Saudara bisa mendirikan mesbah dalam rumah saudara. Ya, kami berusaha, Pak Aksi juga saya tahu sama-sama ya. Kalau Pak Beni belum tahu nih karena dia belum menikah ya. Pak Aksi kan sering doa sama anak-anak ya Pak Aksi ya. Kita juga tiap malam saudara ya, pernah bolong, pernah saudara ya. Kalau udah kecapean saya tidur duluan, saya gak ngerti deh. Kadang-kadang istri cuma doa sama anak-anak, saya udah tidur duluan saudara ya. Tapi kami berusaha, seperti kemarin malam saya udah mau tidur karena anak-anak itu main terus ya. Saya ngomong udah apa, saya gak mau tahu, saya tidur. Terus istri ngomong, ayo doa dulu. Saya doa dulu saudara ya. Habis doa selalu nyanyi saudara ya. Saudara dikasih Tuhan mendirikan misbah. Berdoa. Mendirikan misbah dengan cara yang lain. Bagaimana saudara? Hari ini Bapak Ibu datang ke gereja. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu juga mendirikan misbah bagi Tuhan. Itulah kehidupan orang beriman. Jangan lagi, maaf saudara ya, saudara ada buku persembahan persepuluhan, mau memberikan, bingung saudara ya. Berikan tidak, berikan tidak. Saudara kalau ragu-ragu, mendingan doa dulu deh saudara ya. Kalau saudara sudah yakin, ini bukan buku pajak saudara ya. Saya alergi kalau ada orang ngerasa ini buku dipakai untuk memberi fasilitas kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara, poinnya adalah ketika saudara memberikan itu dengan rasa hormat, rasa Tuhan ini persembahanku diterima. Ini saya berikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita memberi persembahan dengan motivasi yang lain-lain. Oh, saya mau kasih persembahan supaya Tuhan berkati saya. Aduh, jangan. Saudara, mesbah bisa didirikan di dalam rumah tangga, bisa didirikan dalam tempat kita di ibadah kali ini. Kita membawa itu dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita yakin, kembali lagi ke poin yang pertama, dia setia. Dia, Kejadian 15 ayat 1, perisai Abraham, pelindung saudara dan saya. Jangan lagi saudara takut, bingung, khawatir, tapi tunjukkanlah iman saudara. Yang terakhir saudara ya, orang hidup ya, Tuhan yang setia pertama ya, kemudian Tuhan yang setia mengharapkan umatnya itu mendirikan mesbah ya. Kemudian yang dituntut saudara bukan sekedar memberikan mesbah, memberikan persembahan, bukan itu saudara ya, bukan hanya itu, tetapi kesetiaan Abraham. Saudara, Abraham itu mendapat julukan bapa orang percaya, bapa orang taat, orang yang taat kepada Tuhan. Pujian yang tadi kita naikkan saudara ya, kalau saudara melihat di KPPK halaman 240, maka di bawahnya ada tulisan 1 Samuel 15 ayat 22b, yaitu peristiwa ketika Samuel menegur Saul, ini kalau saya enggak salah nih ya. Dia berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita harus memberikan persembahan, kita harus mendirikan mesbah. Tetapi itu harus diikuti dengan ketaatan kita, kepatuhan kita. Bukan dengan kemudian semau kita. Sebagai penutup, saya beri ilustrasi seperti ini saudara ya. Seandainya ya, atau bukan seandainya deh ya, sebuah keluarga mempunyai 2 anak saja deh ya, gampang ini ya, jangan banyak-banyak saudara ya. Dua anak aja udah pusing, saudara ya. Saudara, sebuah keluarga punya dua anak. Yang pertama ini pekerja keras, ya. Yang kedua ini juga orang yang pekerja keras. Dalam perjalanan kehidupannya, jadilah mereka orang yang berhasil, ya. Yang satu menjadi orang yang sukses dengan berbagai kesibukannya. Tetapi yang satu ini, ketika dia mulai melihat orang tuanya yang mulai tua, dia mulai berpikir, wah, kalau saya pergi merantau, saya tinggalkan orang tua, saya bisa sukses. Tapi siapa yang menjaga orang tua? Ya. Yang pertama sudah merantau, saudara ya. Kemudian dia tetap memberikan kepada orang tuanya, semacam katakanlah persembahan gitu ya. Tetapi yang kedua ini, kemudian dia berkata gini, Ibu, Bapak, saya tidak akan pergi merantau jauh-jauh. Saya ingin mempersembahkan hidup saya dengan merawat Bapak dan Ibu. Dan saya tetap akan bekerja, tetapi mungkin penghasilan saya tidak maksimal. Yang pertama itu, katakanlah kalau nilai sekarang begitu saudara ya, tiap bulan memberikan sumbangannya kepada orang tua sekitar 2,5 jutaan gitu ya, sampai 5 juta. Tetapi yang kedua ini boleh dikatakan hampir tidak pernah memberi. Tapi tiap hari bersama dengan orang tuanya. Dia taat, dia merawat orang tuanya ya. Kalau punya gaji ke-13, orang tuanya diajak jalan-jalan gitu saudara ya. Pertanyaannya begini saudara ya. Saya tidak ngomong ini negatif saudara ya. Semuanya positif. Tapi saya ingin katakan, kira-kira kalau saudara menjadi orang tua, saudara senang dengan anak yang pertama atau anak yang kedua, saudara? Hah? Saya tidak berkata yang satu jelek enggak. Yang satu baik, saudara ya, kerja keras dia memberi. Tapi yang satu pas-pasan tapi dia dekat dengan orang tuanya. Saudara, saya jumpai banyak orang tua akhirnya milih anak kedua, merasa tenang. Habis di anak pertama, tiap hari di rumahnya ketemunya cuma pembantu, dia kerja keras gitu ya, ketemunya cuma suster gitu ya. Enggak pernah ketemu jarang-jarang. Saudara, saya ingin katakan, kita memberikan persembahan oke, tapi ketaatan kita, kesetiaan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan sangat rindukan itu. Tuhan sangat merindukan saudara, bukan persembahan saudara, tapi hidup saudara. Ya. Jadi Tuhan kita setia, puji Tuhan, amin. Dia mengharapkan umatnya menjadi orang beriman dengan mendirikan mesbah. Berikan persembahan, berikan ketaatan saudara kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kalau Engkau menolong kami. Engkau mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.